masih bersama Aglis Record. Aris Aglis Nirwana. Cahaya gemintang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai.